السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurah keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda dan keluarga senantiasa sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah berikan kita taufik untuk istiqamah melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita lanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik pertemuan ke-83. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullahu Ta'ala sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Al-Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan kita sudah sampai kepada perkataan muallif rahimahullah, di mana beliau berkata, wali subhil jumu'ah, dan untuk salat Jumat di hari, untuk salat subuh di hari Jumat disunnahkan imam membaca alif lam mim tanzil, atau kita sebut dengan surah sajdah, ya 30 ayat itu di rakaat yang pertama. Dan di rakaat yang kedua disunnahkan membaca Surah Al-Insan, hal ata 'alal insani hinum min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Ini khusus untuk salat subuh di hari Jumat. Rakaat pertamanya membaca As-Sajdah 30 ayat, dan rakaat keduanya membaca Al-Insan 31 ayat. Dan ini tentunya sebagaimana yang sudah kita bahas, bahwa di antara kebiasaan Nabi di sholat subuh itu jumlah ayat yang beliau baca antara ma baina sittina ila mi'ah, antara 60 sampai 100. Ummul Mukminin, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika menjelaskan tentang jumlah rakaat, beliau berkata, rakaat salat awalnya adalah dua. Dua rakaat, dua rakaat. Lalu ditambahkan menjadi empat. Yaitu setelah Nabi Isra dan Mi'raj, maka jumlah rakaat salat yang tadinya dua-dua menjadi empat-empat. Kecuali Maghrib, dia tidak diubah menjadi empat, tapi tetap tiga. Li'annahu witrun nahar, karena dia adalah witirnya siang. Dan yang kedua, kecuali subuh, tidak dijadikan empat, karena bacaan di waktu subuh itu dipanjangkan. Jadi walaupun dari sisi rakaat dia tidak terlalu banyak, tetapi disunnahkan kita memanjangkan bacaan di dalam sholat subuh. Nah, oleh karenanya Nabi di hari Jumat, beliau membaca 61 ayat. Ya, yang terdiri dari rakaat pertama 30 ayat surah As-Sajdah, dan rakaat yang kedua 31 ayat yaitu surat Al-Insan. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Kemudian muallif Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Wali sunnatil maghrib wali sunnatis subah wa raqatay tawaf wal istikharah." Surat yang hendaknya kita baca ketika kita salat sunnah maghrib atau salat sunnah subuh, salat sunnah setelah sebelum subuh atau dua rakaat sebelum tawaf. Dua rakaat bukan dilakukan setelah tawaf ya. Dua rakaat tentunya setelah tawaf. Itu perbedaan antara di Masjidil Haram dengan masjid-masjid yang lain. Kalau di Masjidil Haram pertama datang bukan sholat tapi tawaf. Tapi kalau di masjid selain Masjidil Haram pertama datang adalah sholat tahiyatul masjid. Tapi khusus di Masjidil Haram pertama datang bukan tahiyatul masjid. Tapi langsung kita tawaf, setelah itu baru kita sholat dua rakaat. Dan disunnahkan untuk sholat istikharah yang dibaca adalah rakaat pertama Al-Kafirun dan rakaat yang kedua adalah Al-Ikhlas. Jadi khusus untuk sholat sunnah ba'diyah maghrib, qabliyah subuh, sholat sunnah tawaf, dan sholat istikharah, itu yang dibaca hendaknya adalah rakaat yang pertama Al-Kafirun dan rakaat yang kedua adalah suratul ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad. Hal ini para pemirsa Niaga TV rahimakumullah berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a, bahwa sesungguhnya Nabi membaca di dua rakaat sebelum fajar dengan qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Ini dalil atas pernyataan muallif yaitu Ibnu Naqib ya. Dalam riwayat yang lain Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah meriwayatkan dari sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, raqamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 20 marrah. Aku pernah mengamati, memperhatikan salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dari 20 kali. Yaqra'u fi ar-raq'ataini ba'da al-maghribi wa fi ar-raq'ataini qabla al-fajri qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Jadi kata Ibnu Umar, aku mengamati berkali-kali salatnya Nabi dan aku menyimpulkan, kata Abdullah Ibnu Umar, bahwa ayat yang dibaca oleh Nabi di dua rakaat setelah maghrib dan di dua rakaat sebelum fajar adalah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah ya, dari hadis Abdullah ibni Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, wa yundabu at-tartilu wat-tadabburu. Dan disunnahkan membaca Al-Quran dengan tartil ya, dengan berlahan-lahan dan dengan tadabbur, sambil sedikit demi sedikit kita berusaha memahami makna dari ayat yang sedang kita baca. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil ayat yang keempat, di mana Allah Ta'ala berfirman, warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran, kata Allah, dengan cara yang tartil. Di sini Profesor Dr. Mustafa Deep menjelaskan makna tartil, yaitu an yaqra'ahu alal wajhil ladhi nazala bihi min indillah, yaitu dibaca sesuai dengan yang turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Bimuraati makharijil hurufi wa ahkami tajwid, yaitu dengan memperhatikan makharijul huruf. Jadi makharijul hurufnya harus pas ya, dan harus memperhatikan hukum-hukum tajwid. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Sad ayat 29, Allah katakan kitabun anzalnahu ilaika mubarak, kitab yang kami turunkan kepadamu ya Rasulullah di dalamnya terdapat banyak keberkahan. Liyadabbaru ayati, agar ayat-ayatnya ditadabburi, dipahami maknanya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang berakal memikirkan, merenungkan ya, dan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita semua untuk mentadabburi, memahami makna dari surat atau ayat yang kita baca, baik di dalam salat ataupun di luar salat. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, Ibnu Naqib berkata, "Wa tuqrahu as-suratu lima'mumin yasma'u qira'atal imami." Dimakruhkan membaca surat, ya dimakruhkan membaca surat selain Al-Fatihah bagi makmum yang bisa mendengar bacaan imam. Jadi ketika kita sholat wajib ya, terkhusus maghrib, isya dan subuh, yang bacaan di rakaat yang pertama dan kedua adalah jahr, yaitu dengan keras, itu makruh kita membaca surat di belakang imam, kecuali suratul Fatihah sebagaimana sudah kita bahas, karena suratul Fatihah adalah ruknus sholah, dia salah satu rukun sholat. Tapi selain dari surah Al-Fatihah, tukrah, dimakruhkan bagi makmum yang mendengar bacaan imam ya, dia membaca surat selain Al-Fatihah. Dengan lafaz yang lain kita katakan, seorang makmum yang sholat di belakang imam ya, di dalam sholat-sholat yang jahriyah, sholat-sholat yang suaranya keras, dia tidak membaca apapun kecuali Al-Fatihah. Ya, dia tidak membaca apapun kecuali Al-Fatihah. Dia tidak membaca surat apapun kecuali Al-Fatihah. Adapun yang lain silahkan. Kalau memang kita perkirakan waktunya panjang, kita mau baca iftitah tidak masalah. Ya, lalu kita baca apa namanya ta'awuz tidak masalah. Tentunya dengan syarat jangan sampai bacaan tersebut menjadikan kita tidak menyimak bacaan imam. Kecuali Fatihah, kecuali Fatihah, sebagaimana nanti akan kita baca hadis riwayat Imam Ahmad, ya, di mana Imam Ahmad meriwayatkan dari Muhammad ibnu Abi Aisyah, dari seorang laki-laki yang pernah bersahabat dengan Nabi, bahwa suatu ketika Nabi pernah bersabda, la'allakum taqra'una khalfal imam wal imamu yaqra. Jangan-jangan kalian biasa membaca surat di belakang imam saat imam sedang membaca. Ini Nabi bertanya, imam sedang membaca. Ya, entah itu baca Al-Fatihah atau baca surat setelahnya. Kalian biasa ya membaca sesuatu di belakang imam, apalagi dengan suara yang keras, ya yang mungkin bisa mengganggu konsentrasi bacaan imam. Maka para sahabat berkata, inna lanaf'alu dhalik, kami benar-benar biasa melakukan itu ya Rasulullah. Maka baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fala taf'alu," jangan lagi diulangi. Kalau kalian salat berjamaah, lalu bacaan imamnya adalah bacaan yang jahr, yang keras, ya jangan kalian membaca surat ya di belakang imam. Illa, kecuali an yaqra'a ahadukum bi ummil kitab. Kecuali yang dibaca oleh salah seorang dari kalian itu Al-Fatihah. Tapi selainnya enggak bisa. Enggak bisa makmum menyaingi bacaan imam, tidak. Tapi makmum menyimak. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila Al-Qur'an itu dibacakan, maka dengarlah dan simaklah, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini penting ya, penting untuk kita ingat ya, bahwa tuqrah as-surah, dimakruhkan membaca surah li makmum, bagi seorang makmum yang mendengar bacaan imam. Dan tadi hikmahnya tentunya agar bacaan makmum jangan sampai mengacaukan bacaan imam. Jangan sampai menjadikan imam tidak fokus di dalam membaca surah ya, di dalam salatnya. Adapun makmum, hukum asalnya dia adalah mendengar, kecuali Al-Fatihah, dia harus baca. Karena Al-Fatihah adalah rukun sebagaimana yang sudah kita bahas berulang-ulang. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Nafi Ibni Mahmud Ibni Rabi Al-Ansari berkata, suatu ketika sahabat Nabi yang bernama Ubadah Ibnu Shamit terlambat radhiyallahu ta'ala an. Fa'aqama Abu Nu'aim al-muazzin as-salah. Maka muazzin saat itu yang bernama Abu Nu'aim mengumandangkan iqamah. Mengumandangkan iqamah. Sedangkan sahabat Nabi yang namanya Ubadah Ibnu Shamit terlambat datang. Karena tidak kunjung datang, Abu Nu'aim mengumandangkan iqamah. Ketika beliau iqamah, ternyata sahabat Nabi ini belum datang juga. Fasalla Abu Nu'aimin bin Nas. Maka saat itu Abu Nu'aim yang tadi iqamat maju untuk menjadi imam. Wa akbala Ubadah wa ana ma'ahu hatta safafna khalfa Abi Nu'aim. Tiba-tiba saja Ubadah datang, sahabat Nabi ini datang. Maka aku berdiri satu sop bersama Abu aku berdiri satu sop di belakang Abu Nu'aim, kata periwayat hadis yaitu Nafi Ibni Mahmud. Lalu dikatakan, wa Abu Nu'aim yajharu bil qiraati. Karena saat itu adalah salat subuh, Abu Nu'aim mengeraskan bacaan. Faja'ala Ubadatu yaqra'u ummal Qur'an. Ketika Abu Nu'aim membaca surat di dalam salat, sedangkan Abu Nu'aim adalah imam saat itu dan sahabat Nabi sebagai makmumnya, ya Ubadah Ibnu Shamit, maka saat Abu Nu'aim membaca surat, Ubadah pun membaca Ummul Kitab, membaca Al-Fatihah di belakang imam saat itu. Falamman sarafa qultu li Ubadah. Ketika salat sudah selesai, aku katakan kepada sahabat Nabi yang bernama Ubadah Ibnu Shamit, sami'tuka taqra'u bi ummil Qur'an wa Abu Nu'aim yajharu. Tadi aku sepertinya mendengar, wahai sahabat Rasulullah, wahai Ubadah Ibnu Shamit, engkau membaca Al-Fatihah saat imam kita Abu Nu'aim sedang membaca surat. Maka Ubadah berkata, ajal, betul. Salla bina Rasulullah ba'da salawat allati yajharu fiha bil qira'ah. Jadi begini, kata Ubadah, Nabi pernah salat menjadi imam untuk kami ya, di dalam salat-salat yang jahar ya, maghrib, isya, subuh ya. Lalu faltabasat alaihi al-qira'ah. Faltabasat alaihi al-qira'ah. Lalu bacaan Nabi menjadi tercampur-campur. Karena tadi di belakang makmumnya apa? Ikut baca juga. Jadi iltibas, terjadi iltibas. Karena apalagi Nabi kan? Nabi mendengar orang di belakang baca. Ya mungkin Nabi pun mendapatkan kesalahan dari yang membaca, jadi tidak fokus. Lalu apa yang terjadi? Falamman sarafa aqbala alaina biwajhihi faqala. Maka tatkala saat itu Nabi selesai sholat, Nabi langsung menghadap wajah kami lalu berkata, hal taqra'una idza jahartu bil qira'ah? Apakah kalian masih membaca saat aku menjaharkan bacaan? Ini pertanyaan Nabi. Kata sahabatnya Ubadah ibn Shamit, apakah kalian menjaharkan bacaan kalian saat aku menjaharkan bacaan? Apakah kalian membaca saat aku menjaharkan bacaan? Kata Nabi. Faqala ba'duna, maka sebagian kami para sahabat menjawab, inna nasna'u dhalik, memang itu yang biasa kami kerjakan. Maka Nabi berkata, fala, enggak boleh ya. Enggak boleh kalau imam sedang baca, jangan kalian ikut-ikutan baca. Ya. Wa ana aqul, ya, mali yunazi'ani al-Qur'an. Kenapa mereka menyaingiku dalam Al-Qur'an? Aku lagi baca. Mereka ingin bersaing denganku dalam bacaan Al-Qur'an. Fala taqra'u bi syai'in minal Qur'an idza jahartu illa bi ummil Qur'an. Jangan kalian membaca surat apapun ketika aku sedang membaca surat kecuali Al-Fatihah. Kecuali Al-Fatihah. Artinya kalau Al-Fatihah, seandainya pun imam sedang baca, kita tidak masalah membaca Al-Fatihah. Karena dia rukun sholat. Bagian yang asasi, bagian yang dasar dalam sholat. Tapi surat selain Al-Fatihah lah. La taqra'u, kata imam. Jangan kalian baca, kata baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini jelas ya. Ini maksud dari perkataan Ibnu Naqib ya. Tuqrahu surah lima'mumin yasma'u qira'atal imam. Dimakruhkan bagi makmum yang mendengar bacaan imam, dia membaca surah. Kecuali Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah adalah rukun salat. Lalu penulis rahimahullahu ta'ala berkata, fa'in kanat sirriyah, apabila salat yang dilakukan adalah salat sirriyah, bacaannya dipelankan seperti zuhur dan asar, atau salat jahriyah, tapi makmum gak dengar. Ya, jadi kemungkinan pertama, kalau salat yang dilakukan sirriyah, atau yang kedua salatnya jahriyah, tapi makmum gak kedengeran gara-gara tidak ada pengeras suara misalnya. Libu'din, dikarenakan tidak terdengarnya karena jauh. Atau dikarenakan tuli. Nudibat lahu aydha. Maka dalam kondisi itu dianjurkan dia membaca surat. Selain dari Al-Fatihah. Jadi dalam sholat zuhur dan asar, baik imam baik makmum tidak hanya membaca Al-Fatihah, tapi baca surat juga. Ya, kita zuhur, kita asar itu kan sirriyah. Tidak hanya Al-Fatihah yang kita baca, tapi disunnahkan kita membaca surat. Tapi dalam sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, selama bacaan imam terdengar, ya, kita hanya boleh membaca Al-Fatihah saja. Kita hanya boleh membaca Al-Fatihah saja. Wa kadza law kana yasma'u qira'atal imami wa lam yafham 'alal asah. Begitupun adanya, kata beliau, seandainya makmum dia mendengar bacaan imam tetapi dia tidak paham apa yang dibaca oleh imam, maka menurut pendapat yang lebih kuat dalam mazhab Imam Syafi'i, itu disunnahkan dia membaca. Walaupun ini khilaf. Ini khilaf ya. Kalau kita kembalikan kepada ayat, ayatnya umum. Wa idza quri'al Qur'an, apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lahu wa ansitu. Dengar dan simaklah, la'allakum turhamun. Di situ tidak ada pengecualian sebenarnya ya. Apakah kita paham ataukah tidak? Tidak paham, karena Al-Qur'an didengarkan saja sudah ada sisi apa namanya ibadah, karena ini perintah dari Allah. Ya, ada keberkahan dan lain sebagainya. Walaupun ini bukan perkara yang disepakati, tetapi perkara yang diperdebatkan oleh para ulama. Kemudian muallif rahimahullahu taala berkata, "Wa yutawwilul ula 'ala tsaniyah." Rakaat yang pertama

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang kedua ini kami kembali membuka dua layanan. Ada layanan telepon dan ada layanan pesan singkat di dua nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Mengawali kebersamaan kita di kesempatan yang kedua ini, Pak Azhar di Medan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Allahu barik fiik. Silakan Pak Azhar. Semoga Ustaz dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabb. Ustaz, izin bertanya Ustaz tentang salat sunat suruk Ustaz atau isyraq di ba'da subuh Ustaz. Baik, Pak. Yang jadi pertanyaan kan Ustaz, apakah hadis tentang sholat sunat suruk itu kedudukan sahih atau Ustaz? Baik, itu saja Bapak. Yang kedua Ustaz, barangkali bisa disiarkan ke kami teknis pelaksanaannya Ustaz. Teknis apa Bapak? Teknis pelaksanaan sholat suruk itu ya. Baik, itu saja Bapak. Itu saja Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terkait dengan masalah salat syuruk, ya ada beberapa hadis. Yang pertama hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim di sini disebutkan nomor 4851, Abu Daud 4850. Dari hadis sahabat yang mulia Jabir ibni Samurah radhiyallahu taala anhu berkata, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apabila telah melakukan salat subuh, beliau duduk bersila di tempat duduknya sampai terbitnya matahari yang putih. Ya, yang putih yang indah sinarnya. Ya, beliau duduk sambil apa? Menunggu matahari yang terbit. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam At-Tirmidzi, mohon maaf, riwayat Imam At-Tabarani, Rasulullah bersabda, barang siapa mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah di masjid, lalu dia tetap berdiam di masjid sampai melaksanakan sholat sunnah duha, maka ia seperti mendapat pahala orang yang berhaji atau berumroh secara sempurna. Syekh Albani mengatakan dalam Sahih Targhib wa Tarhib bahwa hadis ini adalah hasan. Dalam riwayat Imam Malik, dalam riwayat mohon maaf Anas bin Malik, ya riwayat Imam At-Tirmidzi, diceritakan barang siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah lalu ia duduk sambil berzikir pada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan sholat dua rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umroh. Beliau berkata, pahalanya sempurna, sempurna, dan sempurna. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi nomor 586. Syekh Muhammad Bazmul mengatakan, hadis ini hasan li ghairihi. Ya. Itu dari sisi riwayat. Ada tiga riwayat ya. Artinya ini dasarnya kuat dari sisi riwayat. Lalu kalau masalah kaifiyah, tidak ada perbedaan dengan sholat sunnah duha. Tidak ada sama sekali perbedaan. Yang berbeda hanya dari sisi rangkaiannya. Kalau sholat sunnah isyraq ada rangkaiannya. Tidak bisa kita misalnya sholat di rumah, lalu setelah itu kita ke masjid, lalu kita menunggu isyraq. Tetapi harus sholat subuh. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia tidak pulang ke rumahnya, tapi diam di masjid, baik itu berzikir, baik itu membaca Quran, baik itu menghadiri majelis ilmu, sampai terbitnya matahari, ya terbit. Kalau subuh, terbit fajar. Kalau ini terbitnya matahari, maka dia sholat dua rakaat, dengannya dia mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Itu kaifiatnya. Jadi sama dengan sholat duha biasa, hanya saja ada rangkaian sebelumnya, yaitu rangkaiannya sholat subuh berjamaah, kemudian dia beriktikaf beberapa saat sambil menunggu matahari terbit, dan dia isi dengan zikir, dia isi dengan baca Quran, dia isi dengan apa, menghadiri majelis ilmu dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Hamba Allah dari Padang, sahkah puasa sunnah yaumil bid tidak sampai 3 hari karena pas kita lagi melaksanakan puasa sunnah yaumul bid hari yang ketiga yang jatuh di hari Ahad, ada undangan walimah? Tidak masalah ya, artinya seorang muslim memprioritaskan yang wajib dibandingkan yang sunnah. Artinya dia sudah melaksanakan tanggal 13, tanggal 14 misalnya ya. Lalu di hari Ahad tanggal 15 dia harus walimah. Ya tambahkan hari Seninnya. Hari Ahadnya dia undangan, hari Senin dia puasa lagi. Ya karena puasa 3 hari dalam 1 bulan. Ya itu terhitung 3 hari, 13, 14. Lalu hari Ahadnya karena ada undangan, undangan hukumnya wajib selama tidak ada kemungkaran di dalamnya. Ya undangan yang sifatnya pernikahan ya, pesta, wajib, ya kita datang. Hari Seninnya kita puasa lagi. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa lama haid yang normal menurut Islam? Dan apabila haidnya sudah seminggu lebih, apakah sudah boleh sholat? Haidnya seminggu belum berhenti, seminggu lebih. Allah alam bissawab ya, dalam hadisnya Nabi Muhammad berkata, umumnya wanita itu suci 23 sampai 24. Jadi wanita itu kata Nabi umumnya suci 23 sampai 24. Umumnya begitu. Artinya kalau suci 23-24, haidnya berarti antara 6 atau 7 hari. Kalau dia sucinya 23 hari, berarti haidnya 7 hari misalnya. Kalau dia sucinya 24 hari, berarti haidnya sekitar 6 hari. Umumnya wanita, sebagaimana sudah kita kaji di pertemuan-pertemuan sebelumnya, umumnya para wanita itu haid antara 6 sampai 7 hari. Maksimalnya kalau menurut Imam Syafi'i sampai 15 hari. Ya, sampai 15 hari itu paling maksimal. Walaupun ini tentunya membutuhkan beberapa penjelasan yang penting untuk kita ketahui, ya misalnya bahwa seorang wanita hukum asalnya dia memiliki kebiasaan. Maka kebiasaan itu yang dia jadikan sebagai patokan. Rasulullah berkata, "Da'is salata ayyama aqra'ik." Tinggalkanlah salat di hari-hari yang biasa engkau haid. Artinya kalau memang biasanya sudah bertahun-tahun 6 hari dan 7 hari, ya sudah itu dijadikan sebagai patokan. Artinya lebih dari itu bisa dikatakan damul istihadah kalau memang itu di luar dari kebiasaan. Atau misalnya dia bisa juga mengenal darah haid bukan dari kebiasaan tetapi dari sifatnya. Rasulullah berkata, damul haid damun aswadun ma'rufun. Ya, darah haid itu darah yang cenderung hitam yang dikenal oleh kaum wanita, baik dari sisi warna, sifatnya, dan baunya. Itu juga bisa dijadikan sebagai ukuran bagi orang-orang yang belum memiliki kebiasaan. Yang ketiga, kata para ulama, bisa juga dengan menjadikan ukuran para wanita. Artinya dia bertanya kepada ibunya, bertanya kepada kakaknya, bertanya kepada bibinya, teman-teman yang tinggal di satu lokasi dengan dia, berapa lama biasanya mereka haid. Maka memungkinkan untuknya menjadikan kebiasaan saudara-saudaranya, keluarganya sebagai kebiasaan untuk dirinya. Ketika dia kesulitan untuk membedakan ini darah haid atau bukan darah haid. Itu urutannya. Dimulai dari kebiasaan, lalu membedakan warnanya, dan kebiasaan orang, mengikuti kebiasaan orang, orang banyak dalam hal tersebut. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa fiik barakallah. Dari Sri Mahrita di Kalimantan Selatan. Bolehkah membaca doa istiftah dari wajah tu dan seterusnya sampai wa ana minal muslimin? Itu sudah kita bahas. Yaitu sudah kita bahas bahwa bacaan iftitah, ya, riwayat kalau saya tidak salah riwayat Ibnu Abbas, ya, membaca doa apa namanya wajah tu wajhiyah. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim dari hadis Ali bin Abi Thalib bahwasanya Rasulullah berkata apabila beliau iftitah beliau membaca wajjahtu wajhi lilladzi fatharas samawati wal arhanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Allah alam bisawab. Ada penelpon. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bapak. Ini hamba Allah dari Sumatera Barat, Ustaz. Baik, silakan, Bapak. Ini, Ustaz, saya mendengar dari Ustaz-Ustaz bahwa membaca surat Al-Fatihah dalam surat dalam salat berjamaah kita sebagai makmum di salat-salat jahar ada mengatakan wajib baca Al-Fatihah. Ada mengatakan tidak perlu baca Al-Fatihah. Pertanyaan saya, Ustaz, mana lebih kuat hadisnya? Atau mana yang lebih baik ini? Ketika imam membaca Al-Fatihah, kita baca Al-Fatihah. Atau kita mendengarkan saja. Baik. Mana lebih baik ini, Ustaz? Baik, itu imam, saja. Imam saya ini, Ustaz. Baik, Bapak. Ada makasih, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang masalah ini masalah yang diperdebatkan, ya, oleh para ulama terkait dengan membaca Al-Fatihah di dalam sholat jahriyah. Ya, apakah kita wajib membacanya atau kita mencukupkan dengan apa yang dibaca oleh imam. Ya, pendapat yang lebih kuat, ya, hamba Allah di Sumatera Barat, pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan baik dalam sholat jahar, baik sholat sir, baik sholat jamaah, baik munfarid, baik sholat wajib, baik sholat sunnah, wajib membaca Al-Fatihah. Ya, ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ya. Beliau berkata di sini, wajib membaca Al-Fatihah, kata beliau, sawa'un al-imam, baik itu untuk imam, ya, ataupun untuk makmum, baik itu yang jahar, baik itu yang sir, baik itu yang wajib, ataupun yang sunnah. Pendapat yang paling kuat adalah harus membaca Al-Fatihah. Hal ini berdasarkan beberapa hadis, diantaranya hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dari hadis Ubadah ibn Shamit. Tadi juga sudah kita baca riwayatnya, Ubadah ibn Shamit. Beliau berkata, Rasulullah bersabda, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidaklah sah salat orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Tidaklah sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Dalam riwayat Ad-Daruqutni dikatakan, la tujzi'u salatun la yaqra'u ar-rajulu fiha bi fatihatil kitab. Kalimatnya lebih spesifik, tidak diterima salat orang yang tidak baca Al-Fatihah. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW berkata, apabila engkau sudah menghadap kiblat, takbirlah, kemudian bacalah Al-Fatihah. Jadi dalil-dalilnya lebih kuat yang mengatakan harus membaca Al-Fatihah. Adapun dalil yang digunakan oleh sebagian ulama yang berpendapat tidak perlu membaca Al-Fatihah dalam sholat-sholat yang jahar adalah hadis yang berbunyi, man kana lahul imamu fa qira'atul imami lahul qira'ah. Barang siapa yang sholat bersama imam, maka bacaan imamnya adalah bacaan untuknya. Bacaan imamnya adalah bacaan untuknya. Hanya saja hadis-hadis ini bermasalah, kata para ahli hadis, ya, dari sisi sanadnya bermasalah. maka tentunya kita kedepankan hadis yang tadi, hadis muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim, di mana Nabi dengan tegas berkata la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Belum lagi ditegaskan dengan hadis-hadis yang tidak tadi kita baca. Tadi kita membaca hadis ya, hadisnya banyak, ada riwayat tadi Imam Ahmad, ada riwayat Abu Daud, riwayat Abu Daud lagi. Ya Rasulullah bertanya, kalian biasa membaca surat di belakang imam kalian ya, kata Nabi. Para sahabat berkata, betul. Jangan kalian baca surat di belakang imam kecuali Al-Fatihah. Begitu kata Nabi. Tadi ada tiga hadis ya. Hadis Muhammad ibni Abi Aisyah, lalu hadis Ubadah ibni Shamit, dan yang ketiga hadis yang kedua dan ketiga hadis Ubadah ibnu Shamit. Allah alam bissawab. Jadi pendapat yang lebih kuat, Al-Fatihah tetap dibaca. Walaupun yang sering menjadi pertanyaan adalah kapan kita membaca Al-Fatihah? Karena kita wajib mendengar bacaan imam. Kalau kita lihat penjelasan para ulama, khususnya di mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, seorang makmum membaca Al-Fatihah adalah fi sakatatil imam. Fi sakatatil imam. Apa itu sakatatil imam? Yaitu di posisi ketika imam diam. Kapan imam diam? Ketika iftitah. Misalnya begini, imam takbiratul ihram, Allahu Akbar, tentunya dia diam beberapa saat karena dia membaca iftitah. Nah, kata para ulama, saat imam membaca iftitah, kita baca Al-Fatihah. Kenapa? Ya karena Al-Fatihah wajib. Seandainya pun makmum tidak baca iftitah, tidak ada masalah. Itu satu. Yang kedua, kata para ulama adalah setelah imam membaca Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Setelah itu hendaknya imam tidak langsung membaca surat, tetapi memberikan waktu satu menitkah atau beberapa waktu di jeda sebelum dia baca surat. Ketika imam jeda sebelum baca surat, disitulah kita membaca Al-Fatihah. Allah alam bissawab. Ada pertanyaan selanjutnya terkait hasil penelitian Majelis Tarjih, suatu organisasi besar di Indonesia, menyimpulkan bahwa penetapan waktu subuh di Indonesia terlalu cepat dibandingkan dengan waktu terbitnya fajar sekitar 8 menit. Bagaimana sikap tepat atas hasil penelitian itu? Allah alam bissawab, masalah waktu sholat adalah masalah yang besar. Ya, menurut saya ini tidak dibahas per kelompok. Tetapi dibahas di lembaga yang mewakili semua bagian dari komponen umat. Baik itu di MUI atau di Kementerian Agama. Kalau dibahas per kelompok, menurut saya, Allah alam bissawab, ini madorotnya barangkali akan besar ya. Persangkaan saya, madorotnya besar. Ya, kenapa madorotnya besar? Kita hitung berapa kelompok yang ada di Indonesia. Kalau setiap kelompok membahas ini, ya, lalu setiap kelompok mengeluarkan fatwa, tentunya akan terjadi banyak sekali perselisihan. Tetapi kalau kelompok-kelompok ini yang besar ya, seperti Muhammadiyah misalnya, NU atau kelompok yang lain ya, yang ada di dalam masyarakat Indonesia berkumpul di Majelis Ulama Indonesia, mereka mengkaji bersama-sama, ini lebih maslahat dibandingkan mengembalikan ini kepada pendapat kelompok ya. Dan istilah tarjih menunjukkan bahwa yang dibahas itu perkara yang sifatnya zonniyat, perkara yang sifatnya ijtihadiyah. Dan ijtihad tidak batal dengan ijtihad. Ijtihad tidak batal dengan ijtihad. Artinya satu ijtihad tidak batal dengan ijtihad. Karena dua-duanya bersikap prasangka. Ya, ghalabatu zon, bersifat zon, zonniyah. Ya, oleh karenanya perkara-perkara seperti ini menurut saya ke depannya harus ada kedewasaan, harus ada kelapangan dada, bagaimana agar umat ini tidak bingung. Bagaimana caranya agar umat tidak bingung? Ya duduk sama-sama para pembesar, para ulama ya, untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan kemaslahatan orang-orang banyak. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apakah ada pembagian khusus wali umum dan wali khusus? Sebagai pemuka agama bilang begitu. Tidak ada ya, kita tidak mengetahui ada wali umum, wali khusus. Wali itu kata Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ala awliya Allah, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Para wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut dan sedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu yang beriman dan bertakwa. Apakah kewalian bertingkat? Betul bertingkat. Apa ukurannya? Iman dan takwa. Semakin tinggi keimanannya, semakin tinggi ketakwaannya, semakin tinggi pula kewaliannya. Jadi bukan dilihat dari seberapa aneh perbuatannya. Kadang sebagian kaum muslimin menjadikan keanehan perbuatan itulah ukuran kewalian. Semakin banyak hal-hal yang aneh yang terjadi, maka dialah wali. Bukan itu ukurannya. Ya, ukurannya adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang menjadi ukuran, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Barakallahu. Allah yabarik. Ini Ustaz. Nah, anak mau tanya, bagaimana kalau seorang wanita tak tidak berumah tangga sampai meninggal dunia berdosakah seorang wanita itu, Ustaz? Soalnya kan apa dengan keterbatasan fisik itu, Ustaz, jadi tidak berumah tangga dia, Ustaz. Baik, apakah dia berdosa? Ya, apakah dia berdosa begitu, Ustaz? Karena dia punya keterbatasan fisik. Baik, itu saja. Penjelasan Ustaz. Baik. Barakallahu fikum. Wallahu alam bissawab ya. Wanita itu apabila dia tidak mau menikah misalnya, sedangkan sudah ada laki-laki yang meminang, ini tidak boleh. Ya, dalam hadis dikatakan idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu ya fazawwijuhu. Apabila datang kepadamu wahai para wali, ya para ayah yang punya anak perempuan, seorang laki-laki yang kau ridho agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dengan putri-putrimu, nikahkan mereka. Ya wa illa takun fitnatan. Ya kalau tidak engkau nikahkan akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Ya, artinya Nabi mencela sikap para wali yang tidak menikahkan putrinya padahal telah datang seorang laki-laki yang baik agama dan baik akhlaknya. Ya, maka tercela. Ya, tetapi seorang wanita memiliki kekhususan bahwa dia tidak melamar, tetapi dia dilamar. Ya, dia dilamar. Ya, dia menanti kedatangan seorang laki-laki untuk menanyakan dirinya misalnya. Lalu bagaimana Ustaz kalau seandainya dia sampai dia meninggal atau sampai dia tua tidak ada yang mendatanginya dikarenakan dia memiliki keterbatasan dan lain sebagainya, apakah itu menjadi dosa baginya? Tidak ya, dosa apa? Tidak ada dosa yang dia tanggung. Ya, tetapi hendaknya dia selalu memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa berprasangka baik kepada Allah, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada dosa, ya. Yang dosa itu kalau tadi dia menolak untuk menjalankan sunnah Nabi, ya itu berdosa. Ya. Menolak menjalankan man raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak suka kepada sunnahku maka bukan golonganku kata Nabi. Allah alam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Allah dari Solo Padang. Baik, silakan Bapak. Ini Ustaz, pertanyaan saya ini tentang wali nikah, Ustaz. Tentang? Wali nikah. Wali nikah? Iya, di luar tema Ustaz ya. Baik. Nah. Silakan Bapak. Wali nikah yang pertama itu ayah kandung. Wali nikah yang pertama ayah kandung. Betul. Iya. Kebetulan ayahku itu tidak sholat, Pak. Baik. Tidak sholat dia. Jadi pertanyaan saya, apakah gugur haknya sebagai wali nikah? Artinya tidak sholat sama sekali. tidak kena sama sekali, Ustaz. Baik, itu saja. Apakah gugur haknya sebagai nikah atau untuk harus diwakilkan juga kepada yang kedua atau kepada siapapun? Baik, itu saja. Ah, itu saja, Ustaz. Mau penjelasan, Ustaz. Baik. Apa gugurkah yaitu kepada yang kedua atau harus diwakilkan? Baik. Makasih, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya. Yang pertama tentunya perwalian sudah ditentukan oleh syariat ya. Dari mulai ayah misalnya kata para ulama dimulai dengan ayah. Dari ayah nanti ke kakek ya. Kalau tidak ada ayah nanti ada kakek dan seterusnya ke atas. Ayah, kakek dan seterusnya ke atas. Yang kedua adalah anak dan seterusnya ke bawah, anak, cucu dan lain sebagainya. Yang ketiga, saudara laki-laki ke samping, ya. Jadi yang pertama ayah ke atas, anak ke bawah, saudara ke samping. Lalu yang keempat adalah paman dari pihak ayah. Ini secara umum perwalian ya. Dan as-sultan waliyun man la waliyalah. Sultan yaitu pemerintah adalah wali bagi orang-orang yang tidak punya wali. Lalu bagaimana jika salah satu dari wali ini, misalnya wali yang pertama ayahnya, dia sama sekali tidak sholat. Ya, sama sekali tidak sholat. Tidak zuhur, tidak asar, lima waktu dia tidak. Jumat dia tidak. Apakah sah menjadi wali? Menurut saya tidak sah. Ya, karena menurut pendapat yang paling kuat, meninggalkan sholat secara total itu adalah bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Dan keluar dari Islam adalah sebab putusnya perwalian. Salah satu sebab apa putusnya perwalian. Rasulullah bersabda, bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus shalah. Pembatas antara seorang yang beriman dengan yang syirik adalah meninggalkan salat. Siapa yang meninggalkannya faqad kafara. Yang meninggalkannya dia telah kafir. Dalam riwayat dikatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian kami dan mereka adalah salat, siapa yang meninggalkannya maka dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang tabi'in berkata, Abdullah bin Syaqiq, maka na ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yarawna syai'an minal a'mal tarkuhu kufrun ghairu shalah. Tidak pernah dahulu para sahabat Nabi memandang ada satu perbuatan yang kalau ditinggalkan menyebabkan kekafiran selain sholat. Oleh karenanya kalau memang dia tidak sholat sama sekali, Allah alam bisawab dia tidak dijadikan sebagai wali. Allah alam bisawab. Ini barangkali yang bisa kita kaji di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.